Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sebagaimana yang tuan pengerusi sebut tadi, dia kata kita ni ulama yang sebenarnya bukan ulama. Neh, hanya menyampaikan sekadar yang tahu sahaja. Nampak? Bukan ulama lah dia. Dia buh tinggi-tinggi ingat tak sedap dengar kok. Jadi kita hak cak ayang ni. Dia ulama ni dia sekolah agama, sekolah Arab, sekolah pondok. Kita tak pernah masuk sekolah Arab, tak pernah masuk sekolah pondok, tak pernah masuk mana-mana madrasah seumur hidup. Neh. Cuma kita pergi melawat je lah pondok-pondok, jumpa tok guru ambil berkat. Mengaji pondok tak rajin pun. Sekolah Sultan Sulaiman, sekolah Inggeris. Sekolah rendah sekolah Inggeris, sekolah menengah sekolah Inggeris. Neh. Jadi belajar agama pada tahun 90-an baru start. Matang Jurumiah dengan matang Bena. Nampak? Mengajar tahun 85 start. Neh. Belajar tahun 90-an. Mengajar tahun 85. Neh. Betul tak? Neh. Betul. Dogo ni pula 85 mengajar dah. 90-an baru belajar, 90-an belajar agama. 85 mengajar bahala kau. Neh. Kau Tuhan marah. Jadi nak khabar, kita ni manusia. Manusia ni tidak akan lari daripada salah, daripada silap, daripada dosa, daripada sejarah hitam. Masing-masing. Nampak? Yang maksum para nabi, para rasul. Nampak? Sebab tu kalau kita sedar bahawa kita ni adalah umat ataupun orang yang serba kurang, diri yang penuh dengan kecederaan, tak sempurna, maka Tuhan sayang kita. Nampak? Jangan kita berasa kita ni hebat. Jangan kita berasa kita ni lebih. Hak tu Tuhan benci. Hak berasa hebat-hebat macam belaka tu semua musuh Allah belaka. Tang Sri Korung. Faham? Dia berasa dia lebih. Tuhan wi dia kata banyak. Musuh Allah. Datuk Pak Tinggi Perang. Neh. Musuh Allah pasal dia berasa kuasa dia besar. Neh. Jadi kita kena berasa kurang. Nampak? Bila berasa kurang, berasa rendah, niscaya Tuhan akan angkat kita. Dan bila Tuhan yang angkat kita, maka kita tidak akan jatuh dulu kini selama. Nampak? Tapi kalau kita yang angkat diri kita, nampak? Jatuh kan? Macam rela ni, duduk berebut pakat. Nak? Anu nak material ni, nak malam material ni, nak semalam pengarah ni, nak pengarah ni, nak ketua pengarah duduk body protecting. Nak? Mati ada jawatan tu. Faham? Tapi kalau pakat hak Tuhan beri, tidak jatuh. Nampak? Tak jatuh. Tu kenali 80 tahun dah meninggalkan kita. Nampak? Orang sebut lagi nama dia. Kita dah hapus dia, orang tak sebut dah. Nampak tak? Hidup papah-papah kita tak ada orang sebut dah. Dah kali tak mati kerah. Nampak? Syekh Daud Fatani 300 tahun lebih meninggal dunia. Nama orang sebut hari-hari. Tak? Pasal apa? Pasal pakat hak Tuhan tahu. Hak pakat Tuhan tahu tidak jatuh. Neh. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah. 1200 tahun lebih. Nak? Orang sebut lagi nama dia. Walaupun 1200 tahun ditanam di dalam tanah. Imam Syafi'i. Kalau kata Haji Syafi'i, hidup lagi orang tak sebut dah. Haji Syafi'i mana? Orang tak kenal dah. Faham? Pasal kontraktor. Neh, tu kata, pangkat yang Tuhan beri tidak akan jatuh. Rebutlah apa jua pangkat yang Allah tawarkan. Ada macam-macam gelaran. Ambil lah. Pangkat alim, pangkat taqwa, pangkat sabar, as-sabirin. Nampak? Pangkat taqwa, muttaqin. Pakat alim, alimin. Ambil je lah. Nampak? Pakat tu dapat, tidak akan terjabut. Pakat dunia je. Tu. Kita masih menjawab jawatan pengarah. Oh. Sampai berapa je? Umur 55. Genap 55, jabat ambak balik. Nampak? Pergi balik amu berambuh. Duduk rumah, tak usah kerja sini. Tapi orang tak kata gitu. Dia kata pencin. Faham? Ah, sedap kek dengar. Pencin. Pencin tu kalau terjemah bahasa Terengganu, dihalau daripada pejabat kerana tua dan nyanyuk, boleh merosakkan harta benda pejabat. Dan kalau awak kira cara, jadi punah jahanam habis harta benda orang. Ah, tu pencin. Betul tak? Ah, tapi kalau dia short form, rekah pencin. Oh, sedap sikit dengar. Orang pun buat majlis. Nampak? Majlis bersara, ketua pengarah besar jabatan pendidikan, majlis bersara. Nampak? Ah, maknanya majlis menghalau. Ah, tu yang sebenarnya. Neh, ah, tapi sebut pencin, oh, sedap sikit dengar. Ah, tu. Sebab apa? Jawatan manusia. Jawatan Allah tak ada pencin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah. Beribadah maknanya menyusahkan diri kerana Allah sampai mati. Ulama-ulama tafsir mengatakan yakin di situ makna mati. Hatta maknanya penghujung sekali pencing kita mati. Wa'bud rabbaka. Sembah Tuhanmu, jadi hamba Tuhan, beribadahlah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada kamu al-yakin. Al-yakin bimaknal maut, sehingga datang mati. Makna kerja dengan kerajaan Allah, mati baru pencing. Kerja dengan kerajaan dunia, kerajaan barisan nasional, 55 pencing. Nah, dah 55 pencing, tak ada nama lah. Orang panggil lagi pengarah, dah pencing dah. Tak ada lah lah. Nah, kalau pulih kau perah, oh, pencing lah lah. Tapi masalahnya bila kita pencing dengan kerajaan dunia, baru nak berjinak diri dengan kerajaan Allah. Gitu semua.